قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ما يجزم في ليل فهو إحدى عشرة عدتا. Adapun apa yang menjazam dua fiil, maka dia ada 11 alat. Adapun yang menjazam dua fiil, maka dia ada berapa alat? 11 alat. Ini beliau bawakan setelah selesai dari membahas yang menjazam berapa? Satu. Dan ini lebih mudah daripada yang pertama. Iya. Wahya in. Dia adalah in. Ini yang pertama. In ini harfun bittifaq. Iya kan? Iya enggak? Huruf berdasarkan kesepakatan ulama. Nah. Nah contoh. Iya syah. Yudhihibukum. Mana yang dijazam? Iya syah dan yudhihibukum. Kadang dia butuh dua. Wa aina. Nah aina matakunu yudrikkumul mautu. Mana fiil pertama? Fiil kedua yudrik. Wa ayun nah ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana fiil pertama? Fiil syarat jawabannya? Falahul asmaul husna, jumlah yang enggak bisa menjadi jawaban. Maka harus dipakaikan apa? Fa. Ya. Wa man nah, sisa contoh nih. Ini mudah sekali. Sisa contoh-contoh saja. Mayya'mal su'an yujazabih. Mana fi'il syarat? Yu'mal. Ya'mal. Mana fi'il syarat? Ya'mal. Jawaban syarat? Wa ma nah. Dan ma contoh. Wa ma taf'alu min khairin. Ya'alamullah. Mana fi'il syarat? Jawaban syarat. Wa mahma kaqauli imri'il qais, seperti perkataannya imri'il qais, itu seorang penyair terkenal, banyak syairnya digantung, ya, ini perkataan imri'il qais selalu menjadi dalil dalam bahasa perkataannya. Dia bilang agarraku minni anna hubbaki qatili. Tapi syairnya dia ini syair-syair cinta semua. Tapi ada syahidnya. Itu yang diinginkan. Ada apanya? Syahidnya. Kita mau syahidnya saja. Agorro, agorro ki minni anna hubbaki qatili. Wa anna ki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ah, ini keterlaluan sekali dia ini. Hah? Apa dia bilang? Hah? Ngeri syairnya ini. Dia bilang cintanya membunuhnya. Cintanya si itu, si dia membunuhnya. Bahkan dia bilang, kapan kamu suruh saya, sudah hatiku akan mau lakukan. Paham Mubar? Iya, ini syairnya. Ah, terlalu ini. Iya. Mana syahid kita ini? Fiil pertama? Hah? Apa? Ta'muri. Fiil kedua jawaban syarat? Yaf'al. Wa mata ka qaulil akhar. Termasuk alat penjazam dua fiil mata seperti perkataan yang lain, maksudnya penyair yang lain. Mata adoil imam mata ta'rifuni. Mana fiil syarat? Ado. Yang dikasrok karena ketemu dua sukun. Jawaban syarat? Ta'rifuni. Cuma pertanyaannya, itu alamat jazamnya apa? Ta'rifuni. Hah? Penghilangan nun aslinya ta'rifunani. Iya, itu nun yang ada itu bukan nun alamat irob, tapi sudah menjadi nun wiqayah, menjaga fiil dari kasro karena setelahnya ada ya mutakallim. Paham enggak ini? Yang sampai ada yang tidak tahu. Wa ayyana. Termasuk alat penjazam dua fiil ayyana ka qoulihi, seperti perkataan penyair juga. Fa iyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Mana fiil syaratnya? Jawaban syarat. Wa haitsuma Dan haitsuma kaqoulihi, seperti perkataannya juga penyair, haitsuma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi gabiril azmani. Mana fi'il syarat? Jaban syarat yuqaddir. Wa idma, termasuk dalam menjazam dofil idma kaqoulihi, seperti perkataannya juga penyair, wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tul biman iyyahu ta'muru atiya. Mana dia fi'il syarat? Hah? Ta'ti, dijazam dengan tanda penghilangan ya. Jaban syarat tul fi, dijazam dengan penghilangan hah? Ya juga sama. Wa anna kaqoulihi, seperti perkataan penyair, fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Mana fi'il syarat? Ta'tiha. Ta'ti. Ya, jawaban syarat? Tajid. Bukan tastajir. Tastajir badal dari ta'tiha. Paham ya? Ya, badal dari apa? Ta'tiha. Selesai. Fahadihil adawatul lati tajzimu fi'ilain. Maka inilah alat-alat yang menjazam dua fi'il. Wa yusammal awwal minhuma syarto. Dinamakan yang pertama dari keduanya fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaa. Dinamakan yang kedua jawaban dan jazanya. Jelas ya? Jelas ini? Selesai. Wa idza lam tasluh al-jumlatul waqi'atu jawaban. Kalau tidak cocok jumlah itu terletak sebagai jawaban, jawaban syarat maksudnya. Li'an taku abada adati syarti. Ya. Di dalam tasluh. Li'an taku a. Tidak cocok untuk jatuh. Bada adati syarti. Setelah alat syarti ya. Wajab iktironuhu bil iktironuha bil fa. Maka wajib antum gandengan dengan apa? Fa. Seperti di ayat tadi. Ayamma tada'u. Kesarunya kan lahul asma'ul husna. Tapi kan tak cocok. Paham gak itu? Kan itu berupa jumlah. Maka antum gandengan dengan apa? Fa. Jelas ya? Wadhalika idza kanatil jumlatu ismiyatan. Demikian itu kalau jumlahnya ismiyah. Au fi'liyatan fi'luha talabi. Atau dia fi'liyah. Atau dia fi'liyah. Seharusnya kan kalau jumlah fi'liyah terpenuhi syarat. Tapi di sini perhatikan baik-baik. Fi'il apa? Fi'ilnya talabi. Tahu fi'il talabi? Amr. Paham kan? Nahi, bukan fi'il yang biasa, yang khobari. Tapi fi'ilnya ini fi'il apa? Tolabi. Au jamidun. Atau fi'il apa? Jamid. Kan fi'il jamid tidak bisa dijazam. Iya, karena fi'il jamid itu hukumnya apa? Mabni, tidak berubah sama sekali. Iya, sementara fi'il yang dijazam itu harus fi'il yang mu'rob. Yaitu fi'il mudhari. Paham kan? Maka tidak boleh juga fi'il jamid. Au manfiun bilan au ma. Atau fi'il yang dinafikan dengan ma. Dengan lan atau ma. Ini juga ini. Walaupun fi'il-fi'il biasa. Tapi kalau ada lannya. Ada ma-nya. Tidak boleh langsung menjadi jawaban. Harus dia dipakaikan apa? Fa. Au makrunun bi kode. Atau dia di fi'il itu digandingkan dengan kode. Sudah. Juga tidak boleh. Sebagai jawaban. Makanya rata-rata fakode. Pakai fa. Paham gak ini? Pakai apa? Fa. Au harfi tamfisin. Atau fi'il itu bergandengan dengan huruf tamfis. Atau apa itu huruf tamfis? Sin dan saufa. Tidak boleh menjadi jawaban. Kalau ada sin ada saufa. Untuk bilang fa saufa. Fa saya. Paham gak ini? Fa sa. Jelas ini? Jelas ini? Tidak boleh langsung menjadi jawab. Pakai fa. Nah, kuli ta'ala. Lihat, akan dicontohkan satu-satu. Mulai dari yang pertama. Fi'ilnya fi'il tolab. Atau jumlah. Tidak. Jumlah ismiyah dulu. Jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah. Contoh. Wa iyam saska bi khairin. Jawabannya kan? Huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah apa ini? Ismiyah. Boleh tidak menjadi jawab? Cocok tidak? Dia kalau dibilang boleh, tapi yasluh atau tidak, cocok atau tidak, tidak, maka harus digandengkan dengan fa. Maka dibilang fahu ala kulli syai'in qadir. Paham ini? Ini contoh jumlah ismiyah. Contoh fi'liyah yang tolak. Contoh fi'liyah yang tolak. Kul in kuntum tuhibbunallah, syarat ini. Ittabi'uni, itu jawabannya. Tapi ini kan fi'l apa ini? Fi'l a amr. Tolak atau bukan? Tolak. Kan tidak cocok. Maka pakaikan apa? Pak fattabi'uni. Paham enggak ini? Iya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian intaro, ini yang diawali oleh apa? Hah? Diawali oleh apa ini? Tadi kan jamid. Tadi tolabi, setelah itu sekarang apa? Hah? Sekarang contoh yang jamid. Intaroni. Ini syarat namanya. Intaroni ana aqallu aqalla minka mala wa walada. Jawabannya asa rabbi. Asa fi'il fi'il apa? Fi'il apa itu? Jamid atau mutasarrif? Hah? Jamid. Asa enggak ada fi'il madhi, enggak ada fi'il mudhari'nya. Paham enggak ini? Ini namanya contoh untuk fi'il jamid. Maka dijawab dengan fa'asa rabbi. Paham ini? Nah, selanjutnya. Contoh untuk diawali oleh manfi yang dinafikan dengan lan. Wa ma yaf'alu min khairin. Ini kan jawaban syarat, fi'il syarat ini. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Lan yukfaru, ada lannya. Nafi dengan lan. Contoh dinafikan dengan ma. Ma wa ma apa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khairi wala rikabin fama aujabtum. Asalnya ma aujabtum. Paham gak ini? Iya. Tapi ini manfi dengan ma, maka wajib dikatakan digandengkan dengan apa? Dengan apa? Fa, dengan fa. Kemudian contoh lain lagi yang digandengkan dengan apa tadi? Selama kode. Contoh, yasriqa faqad saraqa akhun lahu min qabl. Lihat, kode, kode saraqa, itu jawabannya. Paham enggak ini? Maka wajib digandengkan dengan fa, fa kode. Paham? Contoh digandengkan dengan huruf tamfis. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal au yaglib. Ini semua kan atofnya. Ini fayuqtal atof. Au yaglib atof. Setelah itu baru datang jawabannya yuqtal, yuqatil. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Iya kan? Digandengkan dengan apa huruf? Sau, saufa, maka harus ada apanya? Fa-nya, tidak boleh jatuh langsung. Paham? Ini jumlahnya ismiyah, jelas. Demikian pula fi'iliyah, tapi fi'ilnya fi'il tolak, atau jamid, atau manfi dengan lan, atau dengan ma, atau digandengkan dengan kode, atau digandengkan dengan huruf tamfis. Ini rincian sangat bagus. Itu kalau antum ditanya, kapan kita gandengkan fi'il dengan fa? Ketika dia ndak di ndak apa? Ketika dia ndak bisa menjadi jawaban toh jawaban syarat. Ini tempat-tempat. Kalau dia jamid, kalau dia tolak, kalau dia jamid, kalau dia ada penafian dengan lan atau mah, kalau ada huruf kode, paham ini? Kalau ada huruf tamfis, ini tempatnya. Maksud sekaligus ini tempat fi'il digandeng, jawaban syarat digandengkan dengan fa. Ini tempatnya, tidak ada lagi yang lain. Fi'il digandengkan dengan fa, yang mana dia sebagai jawaban syarat, hanya ini tempatnya. Kalau jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah kan jelas. Paham gak ini? Kalau ismiyah kan memang tidak bisa menjadi jawaban. Paham? Makanya dipakaikan apa langsung? Otomatis pakai apa? Fa. Paham gak ini? Jelas. Alhamdulillah. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyah an taqtarina bi idza al fujaiyah. Dan boleh terkhusus pada jumlah ismiyah untuk bergandeng dengan idza fujaiyah. Paham? Idza fujaiyah tidak pernah masuk pada isim jumlah ismiyah. Qauli ta'ala wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Itu jawabannya. Hum yaqnatun itu jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah. Wa inna malam uqayyid fil asli, dan tiada lain saya tidak mengikatnya dalam asal, yaitu di matan. Idzal fujaiyah bi jumlatil ismiyah, idzal fujaiyah dengan jumlah ismiyah, li annaha la tadkhul illa alaiha, karena memang dia tidak pernah masuk kecuali pada padanya saja. Jadi tidak perlu dibilang, karena pasti masuk di situ. Paham ya? Iya. Fa'agnani dhalika anil ishtirat. Maka itu mencukupkanku dari mempersyaratkannya. Selesai alat penjazem. Masih banyak waktu, kita lanjut. Selesai kan? Qala al-Malik rahimallahu taala, Ahmad lihat jam. Aslun. Faslun al-ismu dorban. Sebelum kita masuk marfu'at, mansubat, majrurat, maka perlu kita tahu dulu ma'rifah nakiro. Ini harus tahu dulu. Paham kan? Karena terkait dengan nanti hukum yang mansubat, yang marfu'at, ada disyaratkan dia harus ma'rifah nakiro. Ya. Ini menyelisih apa dilakukan oleh pengarang matan jurumiyah. Dia masukkan pembahasan marfu'at, ma'rifah nakiro di mana? Di pembahasan na? Di mana? Di na'at. Iya. Diakhirkan. Harusnya seperti ini, seperti di mutammimah sebelumnya. Diawalkan sebelum masuk marfu'at mansubat. Masya Allah. Iya. Kata beliau al-ismu darbat. Isim itu ada dua jenis. Nakiratun bahwa masya'a fi jinsi. Pertama nakira. Apa itu nakira? Wahuwa masya'a fi jinsin. Apa yang mencakup jenisnya? Apa yang mencakup jenisnya? Maujud, apakah jenisnya itu memang ada? Karojulin. Seperti rojul, ini memang ada jenisnya, iya kan? Saya rojul, Ahmad rojul, Mubah rojul, antum semua ini apa? Rojul, ini namanya jins maujud. Jenisnya ada. Itu tidak masalah. Itu hal yang biasa kita tahu. Yang kedua ini, au muqaddar atau ditakdirkan ada. Kalau seandainya ditakdirkan ada, kita bilang itu dia namanya. Seperti apa? Kasyamsin. Seperti matahari. Itu syamsun. Nakir atau marifah? Katanya itu. Syamsun, nakir atau marifah? Syamsun, nakir atau marifah? Nakir atau marifah? Hah? Nah, cuma satu. Ada berapa matahari? Sementara marifah, nakir apa? Banyak. Iya kan? Kenapa antum bilang nakir? Ini jawabannya. Ya, muqaddar. Kalau seandainya ditakdirkan ada, kita bilang syamsun. Iya kan? Kalau ada lagi matahari, ditakdirkan kalau ada seandainya. Ada dua matahari, antum bilang apa? Antum bilang apa? Syamsun. Ada lagi tiga matahari? Syamsun. Ada empat? Syamsun. Itu namanya ditakdirkan. Kalau seandainya ditakdirkan ada. Walaupun hanya satu. Paham, Bual? Yakin? Masa? Hah? Selesai. Wa ma'rifah. Wahai sitah. Dan ma'rifah ada enam. Pertama ad-domir. Langsung beliau selesaikan semua ya. Nanti tinggal syarah. Yang pertama ad-domir. Yang ma'rifah pertama siapa? Domir. Apa itu domir? Wahu madalla ala mutakallimin au mukhatab au ghaib. Mudah sekali. Dia adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim, orang berbicara. Au mukhatab atau yang diajak bicara. Au ghaib atau yang dibicarakan, orang ketiga. Wahwa imma mustatir, dan domir itu kadang dia menjadi domir mustatir. Apa artinya mustatir? Yang tidak punya lafaz, tidak ada dalam lafaz, tapi ada dalam kata itu. Iya. Kal muqaddar wujuban tinah, seperti yang ditakdirkan secara wajib pada contoh akumu. Mana domirnya? Mustatir, wujub. Wujubat, apa takdirnya? Ana. Wanakumu, mana failnya? Domirnya? Mustatir. Wujubat, apa takdirnya? Apa takdirnya? Nah. Au jawazan atau disembunyikan secara boleh. Paham ini? Nah, pinah, pada contoh. Zaidun yakumu, mana failnya? Domir? Mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Paham gak ini? Ini takdirnya ini boleh atau wajib? Boleh. Kenapa dibilang boleh? Apakah karena boleh nampak domirnya? Enggak, bukan. Dibilang boleh karena boleh digantikan oleh dohir. Karena boleh antum katakan, iyaku muzaidun. Jangan sampai boleh maksudnya boleh nampak domir ya. Enggak, bukan domirnya maksudnya. Boleh nampak maksudnya, boleh tidak mustatir, artinya boleh digantikan oleh dohir. Tempatnya. Kalau yang wajib, artinya tidak bisa digantikan oleh dohir tempatnya. Paham gak ini? Misalnya tadi, akumu. Gimana caranya? Coba gantikan dengan Zaid. Hah? Bisa gak? Tidak bisa. Itu namanya yang wajib. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, au bariz. Atau domirnya apa? Bariz. Bariz lama dari apa? Mustatir. Paham gak ini? Baris, baris malahu suratun fil lafzi. Apa yang ada bentuknya dalam lafaz? Apakah berupa domir sukun atau domir yang berharokat? Yang penting ada apanya? Ada apanya dalam lafaz? Lafaznya dibentuk, ada bentuknya. Jelas ini? Paham ini? Kemudian wa huwa imma muttasil, dan dia kadang domirnya muttasil. Iya, apa artinya mutasil? Yang bersambung, iya kan? Yang tidak dimulai dengannya kalam dan tidak terletak setelah illa, itu namanya mutasil. Kata ikum tu, seperti tanya kum tu, mana domirnya? Tu, wakati akromaka dan kapnya akromaka, mana domirnya? Ka wahai gulami dan haknya gulami, mana dia? Kenapa dia contohkan tiga? Yaitu untuk menunjukkan bahwa domir mutasil ada tiga mahalnya, kedudukannya. Ada marfu'ul mahal, contoh kumtu. Ada mansub mahal, contoh akromaka. Ada majrur mahal, contohnya apa? Gulamihi. Paham gak ini? Tiga. Atau mumfasil, atau domirnya domir apa? Mumfasil. Paham gak ini? Apa itu domir mumfasil? Ma yuftada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa, apa yang terletak apa yang dimulai dengannya kalimat dan bisa terletak setelah illa. Iya. Ka'ana wa anta wa huwa wa iyaya. Paham gak ini? Ana anta huwa, anak mutakallim, anta mukhatab, huwa gaib. Wa iyaya, ini contoh untuk domir yang mansub mahal. Beliau contohkan cuma dua. Ya marfu mahal, ya mansub mahal. Karena huwa humahum pasti marfu. Sementara iya, ya dan teman-temannya pasti mansub. Kemudian kata beliau, ini pernyataan sama dari mutamimah. Wala fasla ma'imkanil wasla, ma'imkanil wasli. Tidak boleh dipisah bersamaan dengan memungkinkannya disambung. Illa finah, kecuali pada contoh alha misalnihi. Kecuali pada contoh ha dari kata apa? Salnihi. Boleh antum katakan salni iyahu. Sudah jelas di mutamimah ini kan? Iya enggak? Boleh. Iya. Apa kaidahnya dulu? Hah? Kalau ada dua domir, kedua-duanya mansub, domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Maka boleh dipisah walaupun boleh disambung. Paham enggak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Sudah ingat sedikit? Lumayan. Iya. Wa bimur bimarjuhiyatin, ini dengan bacaan yang marju, tidak terlalu kuat. Paham gak ini? Wa zonantukahu wa kuntahu birujahan, dan zonantukahu sama ini, dua-duanya mansuk. Kalau tadi itu dengan marju, tidak terlalu roji kalau dipisah. Kalau zonantukahu, yaitu asalnya mubtada dan khobar. Paham ini? Maksud temannya dona, dua maf'ulnya dona dan saudara, saudaranya. Maka ini boleh dipisah walaupun boleh disambung. Tapi beliau bilang nanti birujhan. Itu dengan yang lebih roji. Maksudnya lebih roji dipisah daripada disambung. Ini untuk donan tukahu, wa kuntahu. Sama. Ya, kalau kuntahu, kalau itu tadi donan tukahu, dua-duanya mansub. Kalau ini untuk terakhir, dobitnya apa? Kalau domir itu, domir mansub itu sebagai khobarnya, kana. Paham kan? Ini sudah ada semua di mutamimah. Di sini tinggal sedikit saja disinggung. Selesai untuk ma'rifah yang pertama, dhamir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala syarh. Yang qasimul isim bihasabit tankir wa ta'rif. Isim terbagi dilihat dari nakiro dan ma'rifahnya. Ila kismain menjadi dua bagian, nakirotin nakiro wahil asal, dan ini adalah asalnya nakiro. Walihada qaddam tuha, oleh karena itu saya mendahulukannya. Wa ma'rifah, dan ada ma'rifah. Wahil far'i wahil far'u, dan ini cabangnya. Walihada akhor tuha, oleh karena itu saya akhirkan. Saya akhirkan. Fa'aman nakiro tu adapun nakiro. Faya ibaratun amma sya'ati jinsin mawjud au muqaddar. Adapun nakiro, maka dia ibarat dari apa yang sya'a mencakup, meliputi pada jenis yang ada atau ditakdirkan ada. Fal awal karajul, maka pertama seperti rajul yang ada. Fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan natikon. Seperti, antum baca ini sebentar, heranlah sedikit. Seperti kata rajul, sesungguhnya dia digunakan untuk hewan yang bisa bicara, dzakaron, laki-laki. Karena hewan ada dua, ada hewan bisa bicara, paham ini? Contoh hewan bisa bicara apa? Kita ini, kita semua ini kan hewan. Tapi bisa bicara. Kau tidak mau terima, ya sudah, tidak apa-apa. Ini, nah ini artinya. Rajul ini diletakkan untuk hewan yang bisa bicara. Karena ada juga hewan yang tidak bisa bicara. Seperti siapa? Hah? Seperti? Hah? Usama. Singa maksudnya. Kan sudah lewat. Usama itu nama untuk si singa. Paham gak ini? Seperti siapa lagi? Ummu. Iryat. Keljengki. Itu kan hewan itu. Yang tidak bisa bicara. Paham gak ini? Hewan. Ini rajul. Dia diletakkan untuk hewan yang bisa bicara. Semua hewan yang bisa bicara, dzakaron, laki-laki, maka namanya apa? Rajul. Iya. Fakullama wujida min hadzal jins wahid fa hadzal ism. Maka setiap kali didapatkan dari jenis ini satu saja langsung fa hadzal ism shodiqun alai. Nama ini cocok untuknya. Setiap lahir lagi hewan bisa bicara laki, dibilang rajul. Lahir lagi rajul. Lahir lagi rajul. Paham gak ini? Setiap kali ada. Yang penting dia bisa bicara. Jelas ini aman? Hah? Alhamdulillah. Watani yang kedua, yaitu ditakdirkan ada kasyams, seperti matahari. Fa innaha mawdu'atun lima kana kaukaban naharian. Dia itu diletakkan untuk bintang di siang hari. Paham kan? Kan banyak bintang. Banyak bintang di malam hari. Kalau di siang hari, ada. Namanya apa? Syamsun. Iya. Yang sahu duhuruhu wujud al-lail. Yang akan menghapus duhuruhu, nampaknya dia, munculnya dia. Yang sahu menghapus wujud al-lail. Adanya malam. Karena kalau ada matahari, tidak ada malam. Tidak ada matahari, maka ada? Paham mubar? Fahakwa antasduku ala muta'addidin. Maka haknya bisa cocok untuk diletakkan untuk yang berbilang. Kama anna rojulan kadali. Sebagaimana rojulan seperti itu. Iya. Wa inna matakhollam padalika min jihati adami wujudi aporodin lahu fil gharid. Dan tiada lain dia menyelisih rojul. Dalam hal itu, dari sisi tidak adanya bentuk yang lain selain dia. Anda paham ini? Ada gak dua matahari di sini? Di dunia ini? Hah? Di pondok ada matahari di langit. Di pondok ada kemarin Pak Syamsul namanya. Pak Syamsul bukan matahari. Paham gak ini? Paham antum? Iya, cuma ada satu. Itu bedanya rojul. Kalau antum tanya, apa bedanya rojul dengan syams? Dari sisi adanya. Kalau laki-laki nyata banyak. Kalau matahari hanya satu. Tapi kalau seandainya ada, ya kita bilang apa? Syams. Iya. Tidak ada fil kharij. Tidak ada di luarnya lagi. Artinya cuma ada dia saja. Walau wujidat, seandainya didapati lakana hadzal lafdhu solihan liha laha, maka lafaz ini cocok untuknya. Tapi kalau seandainya ada lagi, kita bilang apa? Syamsun. Iya, fa innahu lam yudha ala ayyakuna khason, sesungguhnya dia tidak diletakkan untuk menjadi secara menjadi khusus ka Zaidin wa Amr. Berarti kalau bilang Zaid, ya khusus orang bernama Zaid, wa Amr khusus orang bernama Amr. Wa inna ma wudi'a wat asma'il ajnas, tidak lain dia diletakkan dengan peletakan isim-isim jenis. Dengan peletakan isim-isim apa? Jenis. Tahu isim jenis yang masih terbagi di bawahnya. Iya. Wa ammal ma'rifah baina tanqasimu sittatu aqsam. Adapun ma'rifah maka dia terbagi menjadi 6 bagian. Al-qismul awwal ad-dhamir. Jenis pertama adalah apa? Ad-dhamir wa huwa a'rafu sittah. Dan ini yang paling ma'rifah dari 6 itu. Dhamir yang paling ma'rifah. Wa li hadza bada'tu bi, oleh karena itu saya memulai dengannya. Wa atabtu baqiyatal ma'arif alaihi bi tsumma. Saya atopkan sisa ma'rifah yang lain dengan kata apa? Summa. Kemudian, karena urutannya seperti itu. Paham ya? Setelah domir, kemudian ini lagi. Kemudian ini, kemudian ini. Paham kan? Urutannya. Supaya berurut. Karena summa itu litartib. Paham? Untuk menunjukkan urutan. Wa ibaratun amma dalla ala mutakalim. Dan dia adalah, yaitu domir, ibarat amma dalla ala mutakalim. Dari apa yang menunjukkan atas orang yang berbicara. Ke ana seperti ana. Au mukhatab, atau diajak bicara, ka anta seperti anta. Au ghaibin, atau ghaib seperti kahua. Paham ini? Itulah dhamir. Wa in qasimu ila mustatir wa baris. Dia terbagi ke mustatir dan baris. Li'annahu la yakhlu, karena dia tidak lepas. Imma ayyakuna lahu mausuratan fil suratun fil lafzi, kadang dia ada bentuknya dalam lafaz, au la atau tidak. Kadang ada bentuknya dalam lafaz, kadang tidak ada, kadang tidak. Kalau tidak ada kita bilang mustatir, kalau ada kita bilang apa? Kalau ada kita bilang baris. Pada awal al baris. Maka yang pertama al baris. Kata ikumku. Seperti tanya ada kumku. Wasani al mustatir. Yang kedua adalah mustatir. Kalau mukaddar kinah, seperti yang ditakdirkan pada contoh qaulika ucapan antum kum. Paham ini? Kum. Tsumma likulli min al-baris wa mustatir inkisamun bi itibar. Kemudian setiap dari baris dan mustatir ada pembagiannya, terbagi-bagi bi itibar, dilihat dari sisi yang berbeda. Iya. Fa amma al-mustatir. Lanjut. Masih banyak waktu. Berapa jam? Mubar Ustaz, masih banyak ya? Ustaz, izin mubar Ustaz. Mubar, silakan. Betul. Betul. Kita mau pakai. Oh. Apa Ustaz? Santai. Itu biasa dalam dunia Islam. Baik. Putri baru, semangat baru. Summa likulli minal baris wal mustatir inkisamun bi'tibar. Kemudian setiap dari baris dan mustatir terbagi, dilihat dari sisinya. Iya, fahamal mustatir, belum mulai dengan mustatir. Adapun yang mustatir, fa yanqasimu bi'tibari wujubil istitar wa jawazi, maka dia terbagi dilihat dari sisi wajibnya sembunyi dan tidak bolehnya ila kismain, maka dia terbagi dua. Ada wajibul istitar wa jaizihi. Ada yang boleh sembunyi dan ada yang wajib sembunyi, ada yang boleh. Wa na'ni bi wajibul istitar. Sekarang apa maksudnya wajib istitar? Wa na'ni bi wajibul istitar, yang kami maksudkan dengan wajib mustatir. Ma la yumkin qiyamu dhahir maqamah, yaitu apa yang tidak mungkin zahir menduduki kedudukannya. Apa yang zahir tidak mungkin menduduki, apa yang zahir tidak mungkin menduduki kedudukannya. Apa yang zahir tidak mungkin menduduki kedudukannya. Paham gak ini? Seperti kalau saya bilang, akumu, bisa gak zahir menduduki kedudukannya? Hah? Bisa gak? Nggak bisa. Nakumu, bisa gak? Bisa gak? Nggak bisa. Nggak bisa, paham kan? Maka ini namanya apa? Wujubul istitar. Kalau dohir tidak bisa menggantikannya. Iya? Kalau dohir tidak bisa menggantikannya. Maka, dikatakan wajib sembunyi. Jelas itu ya? Walaupun tidak ditulis? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wadhalika kaddomiril marfu bilfi'lil mudhari. Demikian itu seperti domir yang dirofa dengan fi'il mudhari al-mabdu'i bilhamzah. Yang diawali oleh apa? Hamzah. Ka'akumu. Au binun. Atau diawali oleh nun. Nakumu. Kanakumu. Au bita. Katakumu. Atau dengan apa? Ta. Seperti apa? Takumu. Ala taro. Tidakkah engkau melihat? Annaka la takul. Bahwasanya antum tidak katakan. Akumu zaidun. Nah. Lihat itu. Tak? Boleh gak begitu? Akumu zaidun. Boleh gak itu? Ah, di belakangnya antum sigi. Yang, ya, yang balik. Apa yang saya bilang tadi? Mana yang saya baca? Hah? Yang mana itu? Coba dari awal sedikit. Yang mana? Bantu, tunjuk. Yang saya baca. Pas di halamannya itu. Hah? Pas di halamannya. Nah, hanya saja tidak lihat ya. Karena lagi menghayal tadi. Lagi pikirkan bagaimana umat di kampungku ini. Nah. Jangan dulu pikirkan umat. Pikirkan dulu dirimu. Paham ini? Nah. Menghayal dia. Pandangan kosong. Iya. Konsentrasi. Saya baca tadi, ala taro, tidakkah engkau melihat? Annaka la takul, bahwasanya antum tidak bilang, tidak boleh katakan, aku muzaidun, tidak boleh. Dalam artian, ya antum jadikan zaidun sebagai fa'il, tidak boleh. Iya, wala takul, tidak boleh antum katakan, nakumu amrun. Paham gak ini? Tidak boleh. Jelas ya? Wana'ni bil mus, itu namanya wujuban. Wana'ni bil musatir jawazan. Dan yang kami maksudkan dengan mustatir jawazan, ma yumkin qiyamud dhahiri maqamahu. Apa yang mungkin zahir menduduki kedudukannya, menggantikannya. Paham ini? Itu contoh. Wadhalika kaddomirin marfu bifilil gaib. Demikian itu seperti domir marfu dengan fiil yang gaib. Nah, zaidun yakumu. Jelas ini? Boleh antum balik itu. Zaidun yakumu boleh antum bilang apa? Yakumu zaidun. Sama. Ala taro. Tidakkah kamu lihat? Annahu yajuzu laka antakula. Bahasanya boleh bagi kamu untuk bilang. Zaidun yakumu gulamuhu. Boleh juga begitu. Paham? Ini. Paham ini? Boleh digantikan oleh dohir. Wa ammal barizu. Sudah dulu? Atau baris lanjut? Lanjut baris? Hah? Yakin? Siapa itu? Ismail. Semangatnya Ismail. Datang terlambat tadi Ismail. Ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu insyaAllah. Ismail. Kenapa selalu terlambat? Ya? Ha? Berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu. Gila. Bahaya ini, tidak makan ayam orang kalau terlambat terus.